محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum dari kitab Bulughul Maram. Ini adalah tolabul ilmi, dan tolabul ilmi itu adalah amal yang paling dan sangat di samping besar pahalanya juga sangat memudahkan seseorang masuk surga. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau panjenengan baca mukaddimah kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar itu syarah mata Nabi Syuja. Itu disebutkan di situ bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan yang artinya begini. Kalau aku belajar satu bab ilmu fikih, ahabbu ilayya min an usolli nafilatan alfa rak'ah, lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat nafilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, wa man salaka tariqan, barang siapa melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, pada jalan itu mencari ilmu syar'i, Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu, kita bertawassul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi, dengan amal soleh yang malam hari ini kita lakukan, mudah-mudahan kelak kita semua dimasukkan, dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Oke, sekarang kita melanjutkan kitabun nikah, Bapak Ibu, ya, kitabun nikah. Sebetulnya Bulughul Maram itu babnya banyak. Ya, ada thaharah, ya, itu thaharah itu pun salat, wudu, tayamum, haid, macam-macam. Nah, itu nanti ada jihad, ada jual beli, ada makanan, ada pakaian. Nah, ini kita bab yang ke, ini jilid yang keempat, kita membahas tentang kitabun nikah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallaha, bertahmid kepada Allah Ta'ala, wa athna alaihi, dan menyanjungnya, wa qala, dan berkata, lakinni ana usolli wa anam, tetapi aku, kata beliau, ya sholat ya tidur, wa asumu wa uftir, aku juga puasa juga berbuka, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Muttafaqun alaihi. Hadisnya muttafaqun alaihi berarti sahih. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini punya cerita. Ya, hadis ini punya cerita. Ini dulu sudah kita bahas sebentar ya. Dan ini saya ulangi kembali karena biar nyambung dengan hadis berikutnya. Jadi Islam itu memang memerintahkan kita, Bapak Ibu, mencari akhirat. Tapi bukan berarti ketika kita mencari akhirat maka dunianya ditinggalkan, tidak. Justru perkara-perkara yang mubah itu bisa dialokasikan untuk akhirat. Jadi jangan dipisahkan antara dunia dan akhirat, begitu. Nggih. Ini ada orang-orang ya, tiga orang kalau enggak salah datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seperti apa sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling ngerti dengan ibadah Nabi dalam rumah itu para istri beliau, Bapak Ibu. Nah, kebetulan yang ditanyai waktu itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dijelaskan bahwa Nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka menyimpulkan ya bahwa Nabi itu ibadahnya terlalu ringan gitu loh. Jadi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlalu ringan. Kenapa menurut mereka? Ya pantaslah Nabi ibadahnya ringan karena beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Gitu Bapak Ibu. Nah, karena kita menurut mereka masih belum jelas, kita enggak tahu diampuni apa enggak. Kalau Nabi sih enggak masalah, beliau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Akhirnya mereka mengatakan, kalau saya, kata beliau, kata salah seorang dari mereka, karena belum jelas tadi itu, maka mengatakan kalau saya akan selamanya sholat malam enggak tidur blas. Yang satu bilang saya akan terus berpuasa enggak buka blas. Yang satu bilang saya tidak akan menikahi wanita. Nah, anggapannya wanita itu dunia, main-main gitu loh, Bapak Ibu nggih. Anggapannya kalau menikah berarti nanti akhiratnya hilang. Nah, inilah yang nanti itu ada pada orang-orang Nasrani kan. Makanya mereka fokus ibadah, hidup membiara di tempat ibadah, enggak pakai nikah-nikahan. Padahal Islam agama fitrah. Okay. Agama fitrah itu adalah agama yang sesuai dengan kondisi manusia, fitrah manusia. Ya, begitu Bapak Ibu. Makanya setelah mereka mengatakan demikian, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, beliau nggak tinggal diam. Wah, ini bukan fenomena yang baik ini gitu. Jadi jangan sampai kita dalam berislam itu kita mengharamkan perkara yang halal dengan niatan ibadah, tidak boleh. Misalkan, wis aku tidak akan makan daging gitu kan. Saya nggak akan makan daging itu bukan karena ketika saya makan daging apa yang asam uratnya kumat misalnya, tidak, bukan itu. Tapi saya memang nggak makan daging itu biar dapat pahala, nah, itu sih nggak benar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita itu meninggalkan perkara-perkara mubah dengan niatan bahwa ini yang paling afdol, diharamkan. Wong Nabi Sulaiman saja kan sudah pernah dijelaskan Bapak Ibu nggih. Dunia beliau itu digunakan untuk akhirat. Pernah dengar enggak panjenengan? Jadi Nabi Sulaiman itu pernah berkata, "Malam ini," mohon maaf nggih, hadisnya seperti itu dan sahih. Malam ini saya akan menggauli 100 atau 99 wanita. Mereka semuanya akan melahirkan anak-anak yang berjihad fi sabilillah. Itu Nabi Sulaiman. Berarti dunia tapi untuk akhirat. Yang tidak boleh itu dunia untuk dunia, Bapak Ibu. Jenengan monggo mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan dipek dewe. Kalau misalkan mencari uang sebanyak-banyaknya, ndak lali sholat, ndak lali sedekah, tapi malah untuk bangun masjid, untuk begini, itu malah jauh lebih bagus gitu loh. Nggih. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu, beliau langsung naik mimbar, ya. Jadi ada fenomena seperti itu, dan panjenengan juga begitu, Bapak Ibu. Kalau melihat ada sesuatu yang enggak baik, jangan dibiarkan, biar enggak meluber gitu kan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya diubah dengan tangan. Kalau enggak bisa, maka dengan lisan. Kalau enggak bisa, maka dengan hati. Wa dzalika adzaful iman, dan dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Cuma mengingkari dengan hati, Bapak Ibu, itu panjenengan jangan di situ aja, pergi, nggih. Kalau memang dengan tangan ndak bisa, dengan lisan ndak bisa, ya jangan deprok di situ, pergi. Itu namanya mengingkari dengan hati. Kecuali kalau panjenengan dibondo di situ, apa dibondo itu? Diikat, diborgol, nggak bisa kemana-mana, ya gimana lagi begitu? Nggih. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar itu, beliau mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Ya, padahal saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian semua, yang paling takut kepada Allah daripada kalian semua. Terus ini. Lakinni ana usolli wa anam, tetapi saya ya salat ya tidur, wa asumu wa uftir, saya juga berpuasa ya, berpuasa juga berbuka. Makanya dalam Islam puasa wisol itu kan dilarang, Bapak Ibu. Tahu puasa wisol nggih? Halo. Pak Awi, sehat nggih? Puasa wisol itu apa? Mana Pak Kodir, ndak ada ini. Pak Agus lujeng kabeh tak sebelah kanan ini dikualat, ndak jadi. Puasa wisol itu sahur nyambung sahur, ya, sahur nyambung sahur, jadi enggak pakai buka, Pak. Itu ndak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asumu wa uftir, aku apa berpuasa juga berbuka, wa atazawwajun nisa, dan menikahi para wanita. Nah, ini sunnah Nabi, justru Islam itu agama fitrah, itulah sunnah, Bapak Ibu. Ya puasa, ya tidur, apa ya puasa berbuka, ya sholat, ya tidur. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan melarang. Andaikan kita sholat ngewantuk, itu kan tidak boleh. Wis turwo desa kan begitu kan hadisnya itu. Malah ketika beliau masuk Masjid Nabawi itu ada tiang, Pak, ada tiang dua, terus ada tali gitu diikat antara dua tiang. Ini talinya siapa gitu kan? Dikatakan ini talinya Zainab. Loh, kenapa Zainab masang tali di sini? Katanya Zainab itu semangat sholat malam. Kalau dia ndak kuat fisiknya nguantuk pegangan, Pak, begini, Pak, sholat dipaksa gitu. Kata Nabi, ketokan niku talinya kan gitu kan? Ngapain maksa-maksa begitu? Nek memang ngantuk ya turu, jangan dipaksa. Ini kan beda dengan saya kan. Kalau saya itu fisik kekuat malas ibadah gitu. Kalau sahabat dulu semangat ibadah, Bapak Ibu, tapi fisik enggak kuat fisiknya gitu. Nah, Islam itu begitu, jangan dipaksa gitu loh. Puasa juga seperti itu. Makanya kalau ada orang sakit kan, orang sakit itu wajibnya berpuasa. Justru kalau dipaksa untuk berpuasa terus enggak karu-karuan gitu ya, cok nyalano poso, nyalano sampean dhewe, wong Islam membolehkan sampean ndak berbuka, kok ndak berbuka, ndak berpuasa kan begitu, Bapak Ibu. Nggih. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nah, nanti disebutkan di sini kenapa Islam memerintahkan menikah, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang ndak menikah itu dua, satu dari dua, kata Umar bin Khattab. Ngapunten kalau enggak dia lemah syahwat atau dia enggak waras, maksudnya enggak normal gitu loh, homo gitu. Nah, kalau enggak dua itu ngapain dia enggak menikah, ya kan? Faman raghiba an sunnati, barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Nah, sunnah di sini artinya adalah Islam. Sunnah di sini artinya adalah sunnah menurut ulama hadis, Bapak Ibu. Jadi sunnah itu kan macam-macam ya. Ada sunnah menurut ulama fikih. Itu yang adiknya wajib. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Tapi yang dimaksudkan dengan sunnah di sini bukan itu. Sunnah di sini adalah Islam, yaitu sesuai definisi ulama hadis, sunnah itu adalah ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qawlin berupa ucapan, au fi'lin perbuatan, au takririn ketetapan, au sifat atau sifat. Jadi semua sunnah ini, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, selama itu tidak wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syariat bagi kita. Jadi semua perkataan, perbuatan, ya, sifat, ketetapan Rasul itu syariat bagi kita, Bapak Ibu. Ya, syariat bagi kita, kecuali bagi yang kecuali yang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti salat malam itu kan wajib bagi beliau. Kemudian seperti menikah lebih dari 4 wanita, nah ini kan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati, barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Nggih, jadi hadis ini menjelaskan bahwa syariat Islam ini syariat yang mudah, syariat yang penuh dengan toleransi, syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Nggih. Enggak boleh orang punya syahwat kemudian enggak boleh menikah, wis sampean mengebiri diri saja, enggak boleh begitu itu. Makanya pernah Bapak Ibu dalam perang, ya, para sahabat itu mengatakan lau adzinallahu lahtasaina. Perang itu kan enggak ada wanita kan, lama gitu. Ya kalau jenengan makan tempe tahu enggak apa-apa, nah, kalau mereka makannya daging kan bahaya kan gitu. Nah, mereka mengatakan lau adzinallah, kalau Allah mengizinkan, lahtasaina, pasti kita itu mengkebiri diri, Pak, kayak kucing begitu. Cuma enggak boleh, itu bukan Islam itu. Karena Islam agama fitrah. Kemudian yang namanya keberkahan, yang namanya kebaikan itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu ibadah beliau, itulah yang harus kita ikuti. Jangan kemudian kita memberikan tafsiran sendiri, akhirnya wis kalau begitu menyimpulkan apa? Saya akan terus sholat, tidak tidur. Ada tak orang tidak tidur? Itu tidak ada, Pak. Yang tidak tidur itu Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, kita sebagai manusia loh, masa pengen kayak Allah kan tidak mungkin. Justru kalau orang itu tidak bisa tidur kan dikebat tidur, dia tidur ya kan. Bahkan kalau misalkan panjenengan ingin menghidupkan 10 terakhir, malam-malam 10 terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan menghidupkan malam-malam kan 10 terakhir Ramadan itu, Bapak Ibu, tujuannya adalah biar mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Jadi memang malam itu dibuat hidup, tidak tidur sama sekali. Tapi yang namanya siangnya ya tidur. Nah, kalau siangnya enggak tidur, besoknya enggak bisa melek lagi gitu. Oke. Gitu Bapak Ibu. Kemudian saya bacakan di sini, inna tarka ladzaizil hayatil mubahah. Meninggalkan kelezatan kehidupan yang dibolehkan, zahadatan wa ibadatan, karena mengakui bahwa itu adalah kezuhutan, mengakui itu adalah ibadah, khurujun anis sunnatil mutahharah, adalah keluar dari sunnah yang suci. Jadi jangan sampai kita itu mengharamkan perkara yang dibolehkan atas nama ibadah. Seperti ini, aku enggak mau nikah, cik masuk surga, enggak bisa gitu. Karena kadang-kadang ada ibadah itu justru dengan menikah, Bapak Ibu. Nggih? Atau aku enggak mau mandi pakai sabun, pakai linet wae gitu. Misalnya sampel itu kalau ada. Nggih, atau saya enggak mau makan nasi putih sego jagung wae. Ya ndak apa-apa, memang penghematan kan. Tapi jangan kemudian mengatasnamakan sebagai ibadah. Makanya kadang-kadang orang itu, Pak, biar kebal, biar apa, itu kan punya pantangan. Ya, kadang-kadang pantangannya enggak boleh makan pisang gitu kan. Kadang-kadang pantangannya enggak boleh gini-gini, karena itu sudah enggak benar gitu loh. Karena dia sudah mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau panjenengan penyakit, dia punya penyakit, memang enggak boleh makan ini, nek makan daging merah, asam uratnya kambuh ya enggak apa-apa, mangan daging kelinci wae kan begitu kan? Gitu Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita menikah, dipaksa Pak menikah itu, Pak. Malah nanti kan ada, jadi Islam itu biar tidak terjadi perzinahan, menikah itu dimudahkan semudah-mudahnya. Nanti itu ada, Pak, menikah itu meskipun dengan cincin dari besi, bayangkan. Berarti kan masih mahalan apa saja ada ini kan. Nanti malah juga ada sahabat itu yang dinikahkan dengan dua sendal, bayangkan. Ya, maksudnya panjenengan nanti dia melamar jangan itu maharnya. Cuma waktu itu agar orang itu bisa mensucikan dirinya dan tidak berzina, jadi Islam itu membuka lebar pintu pernikahan. Coba zaman sekarang. Banyakan mana zina ambil menikah? Halo. Dipersulit, Pak. Anak lulus SMA pengen menikah, Pak, aku tak nikah, Pak. Ayo, ojo goblok, gitu kan. Kan pakaiannya apa anak uang itu gitu. Sementara lingkungan kayak begini, zaman sekarang itu Bapak Ibu berbeda dengan zaman pian dulu. Zaman pian dulu turu enak kamar wis itu aman ya kan. Nah, nah sekarang mengunci diri di kamar aman apa omano wifi ini. Kayak begitu. Jadi kalau memang ini sudah siap menikah, nikah kan enggak apa-apa, bismillah, daripada nanti LKMD Pak Awi nggih. Napa LKMD Pak Awi? Lamar cari bendol disian. Nggih, gitu. Barang wis bendol, buru-buru dikawekno. Ya ini Bapak Ibu. Wis bendol, wis jelas hamil, buru-buru dikawekno oleh surat nikah, sah ta nikahnya? Mboten, wong dalam surat At-Talaq lo jelas. Lo kan pendapatnya begini-begini, itu pendapat ini Al-Qur'an mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun, wanita-wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan anak. Berarti kalau hamil dinikahkan boten sah meskipun dapat surat nikah gitu. Nah kok gelem Pak anune Pak Naib yo mbokono. Intinya surat At-Talaq jenengan baca itu kan ndak banyak ayatnya kan, dari awal sampai akhir langsung ketemu. Kalau enggak salah surat ke ayat ke berapa? Ke-5 atau ke-6 begitu. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil apa? Ajaluhunna, masa idahnya an yadhna hamlahun, sampai melahirkan anak. Berarti kalau anaknya belum lahir dipaksa menikah Bapak Ibu boten sah. Terus gimana Pak Ustaz? Itu kalau enggak dibilas meneh Bapak Ibu ketika anaknya lahir, itu hubungan selanjutnya meskipun sudah ada surat nikahnya itu zina terus. Nah ini loh orang yang kalau enggak pernah ngaji itu, Pak. Bahayanya di situ. Kadang-kadang ngomong enggak bahaya toh, tapi dilanggar sembarangan nih. Itu surat At-Talaq ayat 4. Nggih. Surat At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil, nggih, ajaluhunna an yadhna hamlahun, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Masa idah itu apa Bapak Ibu? Ibumu tahu masa idah tah? Halo, ibu-ibu, enggak ada ibu-ibu di belakang ini. Kalau wanita menopause itu masa idenya berapa tahun? Halo. Kalau wanita ditinggal mati suami, masa iddahnya dalam 3 bulan. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu nanti ada masa iddah, ada babnya sendiri. Nah, kita kembali kepada hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah, memerintah kita menikah, Bapak. Jadi perintah nikah. Makanya pada awal hadis dulu kan Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab, hei para pemuda. Kenapa kok pemuda, Pak? Bukan hei orang-orang tua. Karena sing kuat-kuat pemuda, wong tua itu sebuah masjid wae lho di Longkasai kan gitu kan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kata beliau. Barang siapa yang bisa jima nang nikah gitu. Gitu, Pak. Nah, panjenengan ini yang ngaji-ngaji sudah tahu gelebat begitu apa gelebat? Sudah tahu apa ya? Pada anaknya sudah nikah kan enggak apa-apa, Pak, daripada nanti enggak karu-karuan. Zaman sekarang loh, nggih. Wa yanha anittabattuli nahyan syadidan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membujang. Jadi tabatul itu maknanya al-inqita'. Jadi fokus meninggalkan dunia untuk ibadah. Itu namanya tabatul. Itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Islam, bukan syariat Nasrani gitu. Kalau agama Nasrani kan mungkin ada wis pokoke gak menikah fokus ibadah. Ini Islam enggak boleh. Nabi mengatakan wa yanha anittabattuli nahyan syadidan, beliau melarang keras orang yang apa tabattul itu fokus ibadah dengan meninggalkan menikah itu bukan Islam itu. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan tazawwajul waludal wadud, nikailah wanita yang alwalud banyak anak, alwadud sangat mencintai. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya ayyaumal qiyamah, karena saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukatsirun bikum al anbiya, mukatsir itu akan berbanyak-banyakan dengan jumlah kalian di hadapan para nabi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang, Pak, kalau umatnya banyak gitu loh, nggih. Nah, makanya ada orang menikahi janda, bukan janda, menikahi, mohon maaf, wanita cantik, nasabnya bagus, tapi mandul, enggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nanti ada hadisnya, Bi. Nggih. Jadi, saya ulangi lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah, memerintah kita menikah. Wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan, dan melarang keras tabattul. Apa tabatul? Fokus ibadah dengan meninggalkan menikah. Wa yaqul, bila mengatakan tazawwajul walud, nikailah wanita yang banyak anak. Gimana mengetahuinya? Ya dengan dilihat ibunya, bibinya, ya mbak-mbaknya. Kalau rata-rata memang anaknya banyak, berarti dia juga seperti itu. Al-wadud itu yang sangat mencintai. Maksudnya cintanya itu bapak ibu hanya untuk suaminya. Dan mestinya wanita seperti itu, jangan dibalik. Kan kadang-kadang ada orang itu berlogika begini, Pak Awik boleh menikah lebih dari satu, ya mestinya aku juga boleh dong. Nah, itu gak boleh, bapak ibu. Karena laki-laki beda dengan perempuan, dan yang membedakan adalah syariat. Islam berdasarkan qala Allah, qala Rasul, bukan berdasarkan akal gitu, nggih. Jadi al-wadud adalah wanita yang cintanya hanya untuk suami. Ketika suaminya ada, ya suaminya itu begitu. Enggak boleh kemudian memandang yang lain, itu enggak boleh. Fa inni mukatsirun. Kenapa kok kita diperintahkan menikahi wanita yang sangat banyak anak dan sangat mencintai? Dan ini Bapak Ibu kaitannya, kalau wanita sangat mencintai suami berarti untuk punya anaknya itu gampang gitu loh. Al walud al wadud. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Karena saya akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat. Jadi di antara para nabi itu ada persaingan Bapak Ibu. Siapa yang paling banyak umatnya, dialah yang paling bahagia gitu. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu kan pada tiap langit kan berjumpa para nabi kan. Nah, ketemu Nabi Musa itu di langit ke-6 Bapak Ibu. Jadi ketika berjumpa dengan Nabi Musa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap salam, terus melewati Nabi Musa, Nabi Musa menangis. Ditanya, kenapa jenengan kok menangis wahai Musa gitu kan? Anak ini loh datang setelah aku, tetapi umatnya jauh lebih banyak daripada umatku. Nah, nabi yang sangat dekat dengan kita itu Nabi Musa, Bapak Ibu. Bayangkan, ya karena Allah kemudian Nabi Musa, andaikan bukan karena Nabi Musa yang nyerontol, apa nyerontol itu, yang mendorong Nabi Muhammad minta keringanan, pasti panjenengan sholatnya sehari semalam itu 50 kali, Pak. Wong sing 5 kali wae sing gak sholat, dan ya 50 kali kan begitu kan. Nah, itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan termasuk umat terbanyak setelah umat Islam nanti pada hari kiamat itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis ruqyah itu, yang nanti di antara umat Nabi itu kan ada 70.000 masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Itu Nabi mengatakan uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku semua umat manusia. Faro'aitun nabiyya walaysa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi tapi dia tidak punya pengikut seorang pun. Waro'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu awir rajulan. Aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang. Waro'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Aku melihat nabi pengikutnya itu antara 3-9. Terus tiba-tiba ditunjukkan kepadaku bayangan hitam yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kira mereka umatku. Rupanya dikatakan kepadaku, inilah umatnya Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu umatnya banyak Bapak Ibu, nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperlihatkan kepadaku bayangan hitam yang lebih banyak lagi. Dikatakan ini oleh Muhammad umatmu, dan diantara mereka itu ada yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini semoga kita dimasukkan ke diantara mereka. Loh Ustaz kok 70.000 nama si kumanan ta? Ya makanya nek minta kepada Allah itu Bapak Ibu jangan tanggung-tanggung. Jenengan minta itu minta rumah, wala gun apa-apa nih, minta mobil, minta ganti ini, minta itu yang mustahil gitu loh. Ya Allah, minta masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking kasih sayangnya kepada kita Bapak Ibu, beliau minta tambah. Fastazattu rabbi fazadani. Aku minta tambah kepada Rabbku, dia pun menambahkan. Akhirnya 70.000 itu dikalikan 70.000 lagi, masya Allah. Gitu. Nah, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta ruqyah. Yeah. Wala yaktawun. Ya, tidak minta ruqyah ini ruqyah yang berbau sihir, ruqyah yang syirik. Ya. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak bertatayur. Apa itu tatoyur? Halo? Kenapa tatoyur? Tatoyur itu pesimis, Pak. Dengan burung, zaman dahulu itu dengan burung. Cuma sekarang lebih umum, bisa pesimis dengan hari, dengan tanggal. Makanya kadang-kadang kalau jenengan pas naik apartemen begitu kan, enggak ada angka 13. Hotel enggak ada lantai 13, kamar 13 enggak ada, Pak. Langsung 14 gitu loh. Kemudian diyakini bahwa setiap hari Rabu atau apa nanti ada sial, kayak Rebo Bekasan, ngapunten, itu enggak ada dasarnya sebetulnya. Itu tatayur. Kemudian dengan apa? Mungkin bulan ini akan terjadi ini, hari ini, itu enggak ada dalam Islam. Oke, okay? Itu enggak ada dalam Islam. Sekarang apa ini? Pelajaran pertama Bapak Ibu. Jadi syariat Islam yang mulia ini memerintahkan kita menikah. Memerintahkan kita menikah. Jadi coba jenengan perhatikan, menikah itu dalam Islam dimudahkan semudah-mudahnya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu dibalik, menikah itu susah, Pak. Harus mahar sakmene, harus begini, harus begitu, harus umur sekian, ya kan? Jadi dalam Islam itu menikah dimudahkan semudah-mudahnya, bercerai dipersulit. Sekarang enggak. Justru bercerai itu yang dimudah-mudahkan, menikah dipersulit. Makanya perzinahan di mana-mana gitu. Oke, jadi Islam itu memerintahkan kita menikah lima fihi minal masalihil kabirah. Karena dalam menikah itu terdapat kemaslahatan yang besar. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah ini berarti wajib. Kemudian saya bacakan juga at-tabattulu walinqita'u anin nisa. Hidup fokus ya membujang untuk ibadah dan menjauhi wanita, wa tarkun nikah dan meninggalkan nikah ya, inqita'an ilal ibadah agar bisa fokus ibadah, manhiyun anhu adalah dilarang. Jadi yang namanya menikah itu ibadah, Pak. Bukan menikah itu berarti main-main dunia, enggak. Justru menikah itu adalah ibadah. Makanya kan ada satu hadis Bapak Ibu, hadisnya ada dalam Arba'in Nawawi. Jadi para sahabat yang miskin itu kan komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pelajaran bagi kita bahwa kita itu disuruh apa ya, bersaing, disuruh saling mendahului dalam kebaikan. Dan kalau kita dikalahkan orang dalam ketaatan, panjenengan jangan terima Bapak Ibu. Panjenengan jangan terima. Jadi para sahabat yang miskin ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlut tuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah borong semua pahala. Gitu artinya, Pak. Yusalluna kama nusalli. Ketika kita sholat, mereka sholat. Wayasumuna kama nasum. Ketika kita puasa, mereka juga puasa. Cuma ini yang kita tidak bisa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Dalam riwayat lain mereka bisa haji umrah, kita enggak bisa pakai berangkat haji umrah gitu kan. Nah, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Bapak Ibu sedekah. Jadi sedekah itu enggak harus harta gitu. Satu ucapan alhamdulillah sedekah, satu ucapan Allahu akbar, satu alhamdulillah subhanallah sedekah, alhamdulillah itu sedekah, kemudian Allahu akbar satu itu juga sedekah, la ilaha illallah itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Terus Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada anggota kalian itu loh ada sedekah. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajr. Masa sih seseorang dari kita itu melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, araaitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana menurut kalian kalau dia meletakkannya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka seperti itulah ketika dia meletakkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi jangan dikatakan bahwa menikah itu masalah dunia, mboten, Pak. Menikah itu ibadah juga. Dan tadi saya ingatkan dengan hadisnya Nabi siapa? Yang niatnya agar nanti itu anaknya berjihad semua itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Belum mengatakan malam ini saya akan menggauli 100 wanita. Semuanya berjihad fi sabilillah, melahirkan anak-anak yang berjihad fi sabilillah. Sama ini sanggih. Oke, Bapak Ibu, ini terakhir ya. Agama Islam itu agama yang memerintahkan kita bergerak dan bekerja. Dan mukmin yang cerdas itu ketika menjadikan perkara-perkara yang mubah itu sebagai ibadah. Jadi kayak menikah, kayak bermain-main dengan istri dan lain sebagainya, ya. Makan, minum, tidur itu kan mubah kan. Tapi kalau diniatkan ibadah, sama seperti menikah diniatkan ibadah, itu nanti nilainya adalah pahala. Makanya niat itu sangat penting. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Bisa jadi amal itu kecil menjadi besar gara-gara niat. Warubba amalin azim, bisa jadi amal itu besar tusaghiruhun niyah, tapi dibuat kecil gara-gara niat. Oke, insyaallah sampai di sini Bapak Ibu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.